Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ailam rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur kita sampaikan kepada pengurus masjid Al Jihad, Ketua DKM dan seluruh jajarannya yang telah memberikan tempat kepada kita untuk mengadakan daurah ilmiah yang bertemakan Al-Jihadu Fisabilillah Tahta Bawil Kitabillah Wasunnati Rasulillah Wa Fahmi Salafil Ummah, yaitu berjihad di jalan Allah menurut pandangan Al-Quran, sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Dan yang ketiga juga, saya sampaikan rasa syukur kepada seluruh panitia yang telah bantu-membantu ta'awun dalam kebaikan ini untuk terjadi acara yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya membawakan judul Mafhumul Jihad Tahta Bau Kitabillah wa Sunnati Rasulillah wa Fahmi Salafil Ummah, yaitu hakikat jihad menurut Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Kenapa membawakan judul masalah jihad ya, khususnya dalam kesempatan yang mulia ini? Ada tiga latar belakang ataupun ada tiga motivasi yang mendorong untuk dibahasnya tentang masalah jihad. Yang pertama, li'adhamati manzilatihi fil Islam. Yang pertama, karena jihad memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Jadi jihad memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an sering menggandengkan antara iman dengan jihad, antara jihad dengan hijrah. Seperti firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Dalam surat As-Saff. Lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan jihad dengan iman. Ia memberikan satu isyarat Al-jihadu juz'un minal iman. Wasyu'abun wasyu'batun min syu'abil iman. Yang menunjukkan bahwasanya jihad adalah bagian dari iman. Dan jihad merupakan cabang dari cabangnya iman. Dan sangat banyak ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan jihad. Dan kita akan isyaratkan nanti dalam pembahasan khusus di sini. Maka apabila jihad itu merupakan ibadah dan merupakan bagian dari iman, maka seorang mukmin muslim harus mengetahui fikhul jihad, memahami tentang bagaimana fikih jihad. Sebagaimana kita memahami tentang kedudukan sholat, kedudukan haji, kita memahami bahwa sholat tidak akan diterima kecuali kalau kaifiyahnya seperti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ibadah haji tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali apabila haji yang kita lakukan sejalan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga jihad. Yang kedua, liwuku'i dha'fil ihtimam an ba'dil muslimin fi amril jihad. Yang kedua, kenapa kita membahas jihad? Karena memang telah terjadi tidak adanya perhatian sebagian kaum muslimin dan begitu banyaknya kaum muslimin yang tidak melakukan jihad. Lemah perhatiannya terhadap jihad. Dan memang ini telah diisyaratkan di dalam hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil ina wa akhadtum aznabal baqar, waraditu lakum bizzar'i wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Nabi SAW bersabda, apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba, dan kalian berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, dalam bercocok tanam, dalam berternak, dalam berniaga dan yang lainnya, lalu kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kalian tidak akan dikeluarkan dari kehinaan kecuali jika kalian kembali kepada agama Allah semula. Di dalam hadis yang mulia ini, bahwa akan menimpa kepada umat ini fitnah. Wahia fitnatu dunia. Itu fitnah dunia. Sehingga menimpa kepada umat ini apa yang dinamakan dalam hadis sauban. Penyakit wahan. Hubud dunia wa karohiyatul maut. Berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia. Cinta dunia dan takut kematian. Sehingga mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka di dalam hadis ini menjelaskan, tarkul jihad min asbabidzul, bahwa meninggalkan jihad di jalan Allah adalah merupakan sebab akan ditimpakan kehinaan kepada umat ini. Maka Seorang mukmin mesti berjihad. Walaupun hakikat jihad kita akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan hakikat jihad ini. Seorang mukmin mesti dia berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan orang yang tidak mau berjihad dan tidak mencita-citakan untuk berjihad dan tidak pernah berjihad, maka ia mati dalam sebagian kemunafikan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Anas akhrajahu Muslim, man mata walam yagzu, maaf, hadis Abu Hurairah bukan hadis Anas, man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati tidak pernah berjihad, tidak berjihad atau tidak pernah meniatkan atau tidak pernah bercita-cita untuk jihad, maka dia mati dalam sebagian kemunafikan. Ahlul iman la yakhafuna minal maut. Ahlul iman la yakhafuna minal jihad. Walakin al munafiqun yakhafuna minal jihad wa yakhafuna minal maut. Orang-orang mukmin yang hakiki, orang-orang yang benar keimanannya, maka mereka tidak akan takut mati dan mereka tidak akan takut berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tetapi orang munafik, orang-orang munafik mereka takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat dalam surat Muhammad sebagai mukadimah ini, di apa perbedaannya antara orang beriman dengan orang-orang munafik, khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah jihad. Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman mencintai mati syahid. Mereka tidak takut mati syahid. Dan mereka tidak takut dengan diperintahkan jihad. Lihat dalam surat Muhammad, surat 47, ayat ke-20. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha alqital ra'aita alladziina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadhral maghshi 'alaihi minal mauti fa aula lahum. Orang-orang yang beriman meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menurunkan ayat jihad. Jadi ayat yang memerintahkan mereka, ayat yang memberikan izin kepada mereka untuk berperang. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yang dimaksud adalah orang-orang munafik, maka digambarkan dalam ayat ini, ketika datang ayat jihad, perintah jihad, seolah-olah syakratul maut telah sampai di tenggorokannya. Li'annahum yakhafuna minal maut. Karena orang-orang munafik, mereka takut dari mati. Mereka cinta dunia yang berlebih-lebihan. Mereka hanya mencari dunia, sehingga mereka merasa takut. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin harus punya keyakinan tentang wajibnya jihad. Dan harus mencita-citakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan ini adalah mesti. Yang ketiga, kenapa kita membahas tentang jihad? Liwukui inhirab fi mafhumil jihad, وخاصةً عند كثير من الشباب. Yang ketiga, yang menjadi alasan yang sangat kuat kita membahas tentang jihad, karena telah terjadi kekeliruan, penyimpangan dalam memahami tentang jihad, terutama menimpa kepada para pemuda. Mereka tidak memahami arti jihad yang sesungguhnya, sehingga kita akan menjelaskan sekarang hakikat jihad. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang memahami jihad, hakikat jihad, tidak lepas dari tiga kelompok. Alladzina ghalaw, ahlu tafriq. Yang pertama, orang-orang yang gulu, keliru dengan sebab mereka melampaui batas dalam memahami jihad. Yang kedua adalah ahlu jahl, adalah orang-orang yang lalai. Yang ketiga adalah ahlul haq, ahlul wasti, orang yang pertengahan. Dan kita akan jelaskan tentang tiga poin ini. Sebagian orang keliru di dalam mengartikan jihad. Umpamanya, orang-orang yang gulu mereka memahami bahwa jihad mujaradu bisayf wasina. Al jihadu mujaradu biliyad bisayf wasina. Mereka memahami jihad itu hanya dengan pedang dan tombak saja. Jadi tidak ada makna lain dari hakikat jihad. Atau mereka memahami jihad semata-mata membunuh orang kafir. Mereka tidak memahami batasan orang kafir yang mana yang boleh diperangi. Tidak paham. Mereka juga tidak paham kapan jihad menjadi wajib kepada kaum muslimin. Kapan jihad itu disyariatkan kepada kita. Tidak memahami syarat tentang harus adanya pemimpin yang memimpin jihad. Mereka juga salah dalam meletakkan siapa pemimpin yang boleh untuk memimpin jihad. Sebagaimana kita akan bahas nanti. Pemimpin jamaahnya umpamanya, pemimpin organisasinya dijadikan sebagai pemimpin untuk berjihad. Padahal dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama, jihad hanya dengan amirul mukminin saja bolehnya. Kita akan bahas. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini keliru. Alladzina ghalaw. Kelompok yang kedua, lawan dari yang pertama. Mereka mengatakan, udah tidak ada jihad. Mereka memahami jihad itu dolim. Islam itu dinu rahmat, dinu samhah, agama yang rahmat, agama kasih sayang, maka tidak ditegakkan dengan jihad. Ini juga keliru. Sebab kewajiban jihad adalah sampai hari kiamat. Jadi kewajiban jihad sampai hari kiamat. Jihad ditegakkan dalam Islam rahmat, bukan dolim, sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Maka ini dua kelompok yang keliru. Maka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka memahami hakikat jihad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana yang dipahami oleh salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jihad yang kita akan bahas hari ini. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka disebabkan tiga motivasi ini, tiga latar belakang ini, menuntut kita talabul ilmi agar betul-betul memahami tentang hakikat jihad. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama adalah mafhumul jihad, lugatan wa istilahan. Pembahasan yang pertama adalah definisi jihad secara bahasa dan secara istilah syar'i. Karena orang yang tidak memahami awal ini akan keliru dalam memahami tentang hakikat jihad. Saya membawakan makalah, tetapi makalah ini ya dibuat dalam waktu yang singkat. Jadi tidak semua apa yang saya akan bacakan hari ini ada di makalah ini ya. Jihad dalam arti lugawi bahasa bifathil jim, apuan bikasril jim, wa bikasril ha. Jadi jihad dengan dikasrahkan jimnya, jihad, dan dipatahkan kalimat haknya, adalah bimakna al-masyakkah, yang artinya mencakup makna usaha, jerih payah, kesulitan, kesukaran. Itu makna lugawi. Yang makna semuanya adalah mengerahkan kemampuan sehingga orang itu sampai kepada derajat sukar, sulit, merasakan jerih payah. Wa amal jihadu fi istilahi syar'i fa yutlaqu ala ma'nayain. Adapun jihad dalam makna istilah syar'i, maka hakikat jihad didefinisikan oleh para ulama kepada dua makna. Diartikan oleh para ulama kepada dua arti. Al-jihadu bima'nal 'am, al-jihadu bima'nal khas. Jihad dalam makna istilah syar'i, maka itu memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua adalah makna khusus. Adapun makna umum dari hakikat jihad maka para ulama berbeda-beda juga dalam mentakrifkan, mendefinisikan jihad, tetapi satu dengan yang lainnya memberikan makna yang satu. Di antaranya mereka mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah badlul usni awit taqati awil kudrati fi ta'atillah, di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan kemampuan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dalam taat kepada Allah. Jadi jihad mencakup seluruh amal soleh. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al jihadu badlul wus'i wa hiya qudrah fi husuli mahbubil haq wa fi daf'i ma yakrahuhu al haq. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan di makalah ada di situ, jihad adalah mengerahkan kemampuan, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai Allah, melaksanakannya, mengamalkannya, dan menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad dalam makna umum adalah maknanya as-sabatu ala ta'ah, al-istiqomatu ala ta'ah. Maka yang dimaksud dengan jihad dalam makna yang umum adalah mengoptimalkan kita, kemampuan yang kita miliki, keleluasan yang kita miliki untuk tetap taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ini jihad. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa yutlaku aidon ala mujahadatin nafsi wa syaitani wal fusaq. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dan merupakan bagian dari jihad, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kedoliman. Maka ini semuanya dinamakan dengan jihad. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini makna yang umum. Jadi makna dari jihad. Dan kita akan ungkap nanti dalil-dalil yang menunjukkan kepada poin ini dan perkataan para ulama. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan jihad ada lebih makna khas. Jihad dalam makna yang khusus, yaitu pembahasan yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, Kitabul Jihad. Maka yang dimaksud dengan jihad adalah badlul juhdi fi qitalil kufar, maka yang dimaksud dengan jihad sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jihad secara khusus adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir. Jadi untuk memerangi orang kafir. Maka itu yang dimaksud dengan jihad dalam makna yang khusus. Yang syarat-syaratnya kita akan bahas nanti insyaallah. Maka makna jihad yang dipahami oleh salafus saleh, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepada mereka dan merahmati mereka, maka ini memiliki dua makna. Itu makna yang umum, makna yang khusus. Maka apabila kita paham dalam poin yang pertama ini, maka kelirulah orang yang mengartikan jihad kepada makna yang khusus saja. Dan orang yang mewajibkan jihad hanya kepada makna yang khusus saja. Tetapi jihad sebagaimana ditunjukkan oleh dalil Quran, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil sunnah dan aqwal salaful ummah, memiliki makna yang umum dan memiliki makna yang khusus. Dan kita akan ungkapnya dalam pelajaran yang pertama ini. Maka jihad dalam makna yang umum adalah mencakup bentuk taat, mencakup bentuk amal soleh. Oleh sebab itu kita akan rinci. Wa minal jihadi fi sabilillah talabul ilmi. Dan termasuk jihad di jalan Allah adalah mencari ilmu. Wa antum al-an indal jihad. Wa nahnu al-an fil jihad. Sekarang kita sedang berjihad. Dalilnya apa? Hadis Anas dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah. Jadi maka dia di jalan Allah, artinya sedang jihad di jalan Allah. Kita lihat dalam surat yang ke-9 ayat 122. Atafaqquh fi dinillah wal mutafaq fi dinillah mujahid. Orang-orang yang mendalami agama Allah maka dia adalah mujahid. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafaru min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdaru. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala membagi kaum mukminin kepada dua, minhum man yujahidu bisayfi wasinan wa minhum man yujahidu bil hujjati wal barahin wa qilahuma mujahid. Lihatlah Allah Ta'ala telah membagi kaum mukminin kepada dua kelompok. Mereka yang berjihad dengan pedang dan tombak, dan mereka yang berjihad dengan ilmu dan hujah. Talabul ilmi jihad. Nah, lalu kita akan melihat perkataan para ulama. Abu Darda berkata, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'a al-gudwa war-raha fi talabul ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Ini nasihat yang sangat agung. Abu Darda berkata, barang siapa yang berpandangan, yang berkata, mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu sinting, akalnya kurang, akalnya tidak sehat. Jadi kalau orang berpandangan mencari ilmu, mempelajari ilmu bukan jihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, kurang pandangannya, tidak sehat. Sebab sebelum berjihad mesti mencari ilmu, sebelum berjihad mesti mengetahui fikhul jihad, fikih dalam berjihad. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahthu anhu jihad. Beliau mengatakan pelajarilah ilmu, carilah ilmu, karena mempelajarinya karena Allah satu kebaikan bagi orang tersebut, dan mencarinya adalah ibadah, dan menghafalnya, mempelajarinya kembali adalah tasbih. Menghafal, menelaah kembali itu sama dengan orang bertasbih. Orang awam bertasbih hanya mengatakan subhanallah, Allahu akbar. Tetapi ahlul ilmi tidak hanya bertasbih dengan itu, tetapi mudakaratul ilmi zikrullah. Tetapi mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari makna-maknanya, mempelajari istimbat-istimbatnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah merupakan bagian dari tasbih. Wa qala wal bahthu anhu jihadun. Dan juga merupakan bagian dari jihad. Membahas, mendalaminya adalah merupakan bagian dari jihad. Jadi termasuk jihad adalah thalabul ilmi. Wa minal jihadu fi sabilillah ta'limul ilmi wa da'watu ilaih wa iqamatul barahin wal hujjah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, dan termasuk bagian dari jihad mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menegakkan hujjah, mendakwahkan ilmu. Bal qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, hadza afdhalu jihad. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan jihad dengan ilmu, jihad dengan hujjah, jihad dengan argumentasi adalah merupakan jihad yang paling afdal. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, setelah membawakan hadis yang tadi, hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Beliau berkata, wa innama ja'ala talabal ilmi fi sabilillah li'anna bihi qawamul islam kama anna qawamahu bil jihad. Fa qawamuddin bil ilmi wal jihad. Walihada kanal jihadu nawain, jihadu bil yadi wasinan, wahadal musyariku fihi kathirun. Wathani al jihadu bil hujati wal bayan, wahada jihadul khasati min atba'ir rusul, wahuwa jihadul a'immati, wahuwa akbalu jihadaini li'abimi manfaatihi wa syiddati ma'unatihi wa kasrati a'da'ihi. Wa qad qala Allah ta'ala, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryah nadhira wala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun dijadikan ilmu sebagai jihad, karena agama ini memiliki dua pondasi, akan dijaga oleh dua tiang ini. Pertama ilmu, kedua jihad. Beliau mengatakan, sebagaimana agama ini ditegakkan dengan ilmu, juga ditegakkan dengan jihad. Maka dengan itu jihad terbagi kepada dua. Jihad dengan ilmu, hujah, argumentasi. Jihad dengan pedang dan tombak. Lalu beliau mengatakan, adapun jihad dengan ilmu adalah merupakan jihad yang khusus. Jihadnya orang-orang alim, jihadnya orang-orang berilmu, jihadnya para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihad dengan pedang, jihad dengan tombak, maka yang bisanya banyak. Orang awam pun bisa berjihad dengan tombak, tetapi jihad dengan ilmu dan argumentasi hanya sedikit saja. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan, jihad dengan ilmu, jihad dengan argumentasi adalah lebih agung daripada jihad dengan tombak dan pedang. Makanya Allah Ta'ala telah menamakan berjihad dengan ilmu dan argumentasi bijihadil akbar, dengan jihad akbar. Lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 51-52 tadi. Walau syi'na leba'asna fi kulli qaryatin nadhira wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Kalaulah kami berkehendak, tentulah kami akan mengutus kepada setiap daerah seorang pembawa peringatan. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan jihadilah orang kafir dengan jihad yang besar. Ini ayat makiyah, Pak. Para ibu, para bapak, para pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini makiyah. Turun ketika sebelum hijrah. Tetapi kenapa Allah mengatakan, wajahidum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengannya dengan jihad yang besar. Apakah dengan pedang, dengan tombak? Bukan. Dengan apa? Qalal mufassirun ay bil Qur'an. Ay bil hujjah, bil barahin, bil ilmi, yang dimaksud jihadilah mereka dengan Quran, dengan hujah-hujah yang ada dalam Quran, bantahlah mereka dengan Quran. Maka berdakwah kepada Allah Ta'ala adalah bagian dari jihad. Wa minal jihadi fi sabilillah birrul walidain. Dan termasuk jihad di jalan Allah adalah berbakti kepada dua orang tua. Waqad sabata fil hadis anna ba'da as-sahabah ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul wa yas'aluhu anil jihad. Waqala nabi sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidai? Qala na'am. Fa fihi ma jihadun. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang jihad. Lalu beliau bertanya kepada orang itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya. Maka kepada dua orang tuamulah kamu berjihad. Lihat, birrul walidaini nau'un minal jihad. Berbakti kepada orang tua adalah bagian dari jihad. Oleh sebab itu dalam syarat jihad, al-idnu minal walidaini. Jadi di antara syarat jihad adalah izin dari dua orang tua. Wa minal jihad fi sabilillah al-hajj. Wa khassatan lil mar'ah, terutama adalah untuk wanita. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, a'lan nisa'u jihadun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, jihadun la qitala fi al-hajjul mabrur. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bagi wanita ada jihad? Iya, tapi jihad tidak bawa pedang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jihadnya? Menunaikan haji yang mabrur adalah jihad bagi wanita. Makna yang luas. Waqala ulama, waqala Abdullah bin Abbas, marfu'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talabur rizqil halal Wa talabul kasbil halal jihad, wa khosatanil yaum. Dan termasuk bagian dari jihad mencari kasab yang halal, mencari rizki yang halal, terutama hari ini yang orang-orang mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram pun sulit hari ini. Yang para ulama mengatakan hari ini kalau kita tidak masuk kepada riba, paling tidak kita mencium debunya riba. Walidzalika qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul kasbil halal jihadun. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan mencari kasab yang halal adalah jihad. Dimana? Nahtajila sabri bitalabi rizqi. Dimana kita memerlukan sabar dalam mencari rizki agar tetap kita sesuai dengan syariat, tidak melanggar halal dan haram, tidak melanggar yang diharamkan Allah di dalam mencari rizki ini. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal jihadi fisabilillah ar-radu ala ahlil batil. Dan termasuk jihad di jalan Allah adalah membantah, mengungkap orang-orang yang menyimpang. Membantah kesesatan-kesesatan, mengungkap kesesatan-kesesatan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa bi alsinatikum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadilah orang-orang musyrik dengan harta kamu, dengan jiwa kamu, dan dengan lisan kamu. Apa yang dimaksud berjihad melawan orang-orang musyrikin dengan lisan? Ai bil hujjah, ai bi iqamatil barahin, yaitu membantah mereka dengan hujjah, membantah mereka dengan argumentasi, meluruskan mereka, mendakwahi mereka dengan argumentasi lisan. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ar-radu ala ahli bidah mujahidun. Orang yang membantah, orang yang mengungkap kesesatan-kesesatan, orang-orang yang menyimpang, mengungkap kesesatannya, mengungkap kekeliruannya, membantah dalil-dalil yang dipakainya adalah mujahid. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat indah. Qala mayufsiduhul lisan minal adyan ada'afu mayufsiduhul yad kama anna maslahatal lisani minal adyan ada'afu matuslihuhul yad. Perhatikan kalimat ini, antara jihad dengan pedang, antara jihad dengan lisan dan tulisan. Belum mengatakan kerusakan yang ditimbulkan dengan lisan itu lebih jauh berbahaya dan sangat berbahaya ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan. Kita ungkap dari sejarah. Tidaklah antum mengetahui bahwa sekian juta kaum muslimin dari 1 miliar kaum muslimin hari ini atau lebih menyimpang gara-gara Abdullah bin Sabah yang mengajarkan ajaran Rafidhah. Berapa ribu orang yang mencaci sahabat? Berapa juta orang yang mencaci sahabat ridwanullah ta'ala alaihi, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, bahkan mengatakan Aisyah sebagai pezina. Siapa? Abdullah bin Sabah, seorang tadinya dengan lisannya merusak ribuan orang. lisan. Jaham ibnu Sofwan, Wasil ibnu Atha, Bisir al-Mirisi, Snuk Hodronya di Indonesia. Berapa ribu orang yang memahami Islam tidak benar. Kenapa? Karena diajari Snuk Hodronya dulu. Islam abangan umpamanya, Islam yang KTP saja, Islam yang disesuaikan dengan adat-adat tertentu, Islam ala Jawa, Islam ada Sunda, Islam ada Medan dan sebagainya. Jadi Islam tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat pengaruh. Sebagaimana pengaruh lisan terhadap kebaikan ataupun kebaikan yang ditimbulkan dengan lisan sama lebih jauh ketimbang dengan tangan. Kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika orang-orang Khawarij berjumlah 6.000 menurut sebagian riwayat, mereka berkumpul di Haura sehingga mereka juga dinamakan dengan Haruriyun. Mereka sepakat mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan seluruh sahabat yang di belakang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dikafirkan oleh mereka. Lalu Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk bermunaqasah dengan mereka." Maka diriwayatkan bahwa tersisa 2.000 saja, 4.000 orang kembali kepada sunnah. Dengan lisan, Pak. Apakah dengan pedang, dengan tombak? Tidak. Bilisan. Dengan lisannya. Nah, terlebih kalau kita paham, dan saya nukil di sini, bisa dibaca nanti dalam buku, dalam makalah ini, bahwa orang kafir akan menyerang kita dari dua sisi. Irhabul fikri wa irhabul jasadi. Orang kafir Yahudi, Nasrani dan sebagainya akan melontarkan, akan menyerang kaum muslimin dari dua sisi. Yang pertama adalah teror berupa jasad. Mereka akan menyakiti, mendolimi orang-orang beriman. Dan kita tahu dari sepanjang sejarah, dari sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai kita hari ini. Maka itu irhab apa? Jasadi. Yang kedua adalah irhab fikri, di mana mereka juga akan berusaha untuk merekayasa dan menyerang kaum muslimin untuk merubah pemikirannya, cara berakidahnya, cara beragamanya, cara beribadahnya, akhlaknya, muamalahnya dirubah oleh mereka, dibikin syubhat-syubhat oleh mereka. Nah, saya bertanya, siapakah yang akan mampu mengungkap mereka? Siapakah yang akan mampu membantah mereka? Maka tidak semata-mata dibantah dengan pedang dan tombak, tetapi syubhat dibantah dengan hujjah wal barahin. Maka oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang paling berhak berjihad adalah ahlul ilmi, yang memiliki pengaruh terhadap hakikat jihad adalah ahlul ilmi. Kita pun akan bertanya sekarang, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda, kalau yang berkaitan dengan penganiayaan bentuk fisik, orang yang tidak sholat pun merasa peduli dengan pengaruh dari orang-orang Yahudi. Siapa yang tidak tergores hatinya ketika orang-orang Palestina saudara kita dianiaya? Atau orang yang seawam manapun, bahkan ahlu maksiat pun ada giroh, pingin menolak saudaranya. Tetapi kita jangan berpikir orang lain, yang ada di masjid ini saja. Siapa yang merasakan bahwa rekayasa orang kafir telah masuk ke rumahnya? Penyimpangan-penyimpangan, lewat televisi, penyimpangan-penyimpangan lewat majalah. Sadar enggak atau kita? Sadar semua kaum muslimin atau tidak? Tidak ada. Tidak mungkin semua kaum muslimin sadar kepada irhab ini. Maka ini jihad yang sangat besar. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila muncul fitnah, muncul kesesatan, maka tidak ada yang tahu kecuali ahlul ilmi. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan bahwa termasuk dari jihad membantah, mengungkap kesesatan-kesesatan. Wa minal jihadi fi sabilillah al-adlu. Dan termasuk kepada jihad adalah bersikap adil, menegakkan keadilan, terutama orang yang memiliki kepemimpinan, yang diberikan kekuasaan. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau ada amir yang adil hari ini, maka dia adalah termasuk orang yang paling baik. Dan apabila ia menegakkan keadilan, maka ia pun termasuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini ungkapan ulama, bukan ungkapan saya. Berkata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, falamma taghayyarat ari'ayatu min wajhin waru'atu min wajhin tanaqasatul umur fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bi hasbi imkan kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdal jihad fi sabilillah. Qad ru'ya yaumun fi imamin adilin afdalu min ibadati sinina sanah wa fi riwayatin ahabul khalqi ilallahi imamun adil wa abghaduhum ilaihi imamun ja'ir. Berkata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ketika terjadi pergeseran, perubahan kondisi, baik rakyat atau pemimpinnya, rakyatnya juga pada zalim, pemimpinnya juga pada zalim, dan gambaran pemimpin adalah gambaran rakyatnya, pemimpin yang zalim adalah gambaran dari rakyatnya yang zalim, dan telah terjadi pergeseran-pergeseran, berkurang dari sisi keimanan, ketakwaan, amanah, keadilan, lalu beliau mengatakan, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh di antara para pemimpin untuk membereskan agamanya dan agama rakyatnya, untuk membereskan dunia rakyatnya dan dunianya sendiri. Artinya apa? Di sini siyasatuddin wa siyasatidunya. Di mana pemimpinnya tersebut berusaha untuk menegakkan agama Allah dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka dia adalah termasuk orang yang paling hebat di zamannya. Dan apa yang dia lakukan termasuk jihad yang paling afdal. Kenapa? Sebab Nabi SAW mengatakan, keberadaan satu hari imam yang adil lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Dan beliau membawakan hadis, makhluk yang paling dicintai di sisi Allah adalah imam yang adil. Dan makhluk yang paling dibenci di sisi Allah adalah imam yang zalim atau fajir. Maka ihwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita jadi pemimpin yang adil, jihad di jalan Allah Ta'ala. Termasuk kita jadi suami, termasuk kita jadi direktur ataupun apa saja yang kita memiliki kepemimpinan lalu kita adil, maka itu adalah bagian dari jihad. Wa minal jihadi fi sabilillah an-nushu wan nasiha li amiril mu'minin. Dan termasuk bagian dari jihad adalah menasihati amirul mu'minin, menasihati hakim, tetapi nasihatnya tentunya apa? Bisir. Bukan menasihati membicarakan di atas mimbar, tetapi yang dimaksud menasihati secara rahasia. Wa qad sabata fil hadis anna Nabi SAW qala afdalul jihad qaulul haq indal imam jair. Di mana Nabi SAW mengatakan jihad yang paling afdal menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan argumentasi, menyampaikan ilmu, menyampaikan hujah, menasehati pemimpin yang fajir. Tetapi di situ dikatakan indah, berarti apa? Di depannya. Berarti di hadapannya, bukan di atas mimbar. Bukan menjelek-jelekan di atas mimbar, tetapi dinasehati. Dengan rahasia dan dipegang tangannya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ini adalah bagian daripada jihad. Semuanya adalah mencakup hakikat apa? Jihad. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita paham dalil, Quran, sunnah, dan pemahaman salaful ummah menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata apa? Berperang. Tidak semata-mata membunuh orang kafir. Maka yang dimaksud jihad memiliki makna yang sangat luas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau telah membagi jihad kepada 4 jenis. Dan beliau telah menyebutkan jihad dengan 13 martabat jihad. Wahada bihasbi at-tatabbu wal istiqra'i tamah bin nusus asy-syar'iyyah. Jihad dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya menjadi 4 jenis. Dan dari sisi martabat tingkatannya menjadi 14 martabat jihad. Dari mana? Ini hasil penelitian yang seksama, penelitian yang dalam, penelitian yang sempurna terhadap dalil-dalil Quran dan sunnah. Jihad itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihadu arbabi dhulmi wal fusaq wa ahlil bidah wal munkarat. Yang ketiga adalah jihad melawan pelaku kedoliman, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kemungkaran, dan berjihad melawan pelaku bid'ah. Maka ini adalah jihad yang ketiga. Jihad yang keempat adalah jihadul kufar wal munafikin, jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang-orang munafik. Maka ini 4 ya, jihad. Jihadun nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi dhulmi wal fusaq wa ahlil bidah wal munkar. Dan yang keempat adalah jihad al-kufar wal munafikin. Lalu beliau mengatakan jihad melawan hawa nafsu ada 4. Ya, di sini sudah disebutkan jihad untuk mencari ilmu yang hak, jihad untuk mengamalkan ilmu, jihad untuk berdakwah kepada amal yang berdasarkan ilmu, jihad terhadap kesabaran dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Maka jihad melawan hawa nafsu ada 4 martabat. Ini sudah dijelaskan di sini. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Lahu martabatan. Jihad melawan syaitan ada 2 martabat. Ada 2 tingkatan. Yang pertama jihad untuk menolak apa yang dilemparkan oleh syaitan dari syubhat. Jadi kesamaran-kesamaran. Mereka membuat rekayasa untuk menyamarkan, meragukan kita terhadap agama ini. Yang kedua, menjihadi syaitan dengan menolak apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan berkaitan dengan syahwat. Jihad melawan syaitan yang berkaitan dengan syubhat, dengan yakin dan ilmu. Jihad melawan syaitan dari sisi syahwat, bisabri, dengan kesabaran. Ini dua martabat. Ketiga, jihad melawan orang fasik, bolim, bid'ah. Tiga martabat. Itu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan. Adapun jihad melawan orang kafir, yang secara khusus kita akan bahas di sini, adalah dengan empat martabat. Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan kekuatan. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, inilah 14 tingkatan, apa? 13 tingkatan jihad. Yang diisyaratkan oleh Allah taala dalam Quran, ditetapkan oleh Allah taala dalam Quran, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. 13 tingkatan jihad. Jadi setelah kita paham ini, kita tidak akan picik memahami tentang jihad. Di mana jihad ini ada 13 tingkatan. Jihad ini ada 4 macam. Jadi jihad ini ada 4 macam. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, pembahasan yang kedua, setelah kita paham tentang makna jihad, hakikat jihad, kemudian pembagian jihad. Pembahasan yang kedua adalah untuk melihat dari sisi hukum, dari tingkatan jihad ini. Dan bagaimana seorang mukmin dalam mengamalkan ibadah yang mulia ini, yaitu jihad. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, maka jihad yang telah kita bagi menjadi dua, makna umum, makna khusus. Maka tinjauan dari sisi hukum jihad, maka kita bisa mengatakan hukmul jihad fardu ainin wa fardu kifayatin wa kullun bihasbihi. Maka arti dari jihad telah kita jelaskan. Bagaimana hukum berjihad? Maka hukum berjihad, kita katakan hukum jihad adalah fardu ain dan fardu kifayah. Dalam arti jihad ini bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Apabila kita mengatakan al jihadu bima'nal am, fahuwa fardu ain. Apabila jihad itu dalam makna dalam makna umum, maka hukum jihad adalah fardu ain. Sebab jihad ini macamnya banyak, maka mesti seorang mukmin terhitop dengan kewajiban jihad. Ima jihad dengan hatinya, ima jihad dengan lisannya, ima dia jihad dengan hartanya. Maka setiap mukmin terhitop, tertuntut, terkena taklif terperintah oleh hakikat apa? Jihad. Maka hadis yang tadi dikatakan apa? Man mata walam yagzu walam yuhadis bihi mata ala syubatin minan nifaq. Kemudian apabila jihad dalam makna yang kedua, makna yang khusus, yaitu jihadul kufar, yaitu jihad melawan orang kafir, maka apabila kita juga membahasnya dalam makna jihad melawan orang kafir ada empat martabat, dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan kekuatan, maka jihad melawan orang kafir pun ada yang hukumnya fardu ain, yaitu apa? Bil qalbi. Berjihad melawan orang kafir dengan hati, yaitu tidak mencintainya, membencinya, hukumnya fardu ain. Dan apabila kita melihat dari sisi hukumnya berjihad melawan orang kafir, maka wajib setiap mukmin meyakini wajibnya memerangi orang kafir. Tetapi dari sisi wajibnya melaksanakan, maka ini adalah berkaitan dengan fardu kifayah. Artinya apa? Berjihad melawan orang kafir dengan senjata, berjihad melawan orang kafir agar dia masuk Islam, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi wajib dari sisi ibtida. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal jihadu wa in kana fardhon ala kifayati fa jami'ul mu'minina yukhatibuna bihi ibtida'an fa 'alaihim kulluhum i'tiqadu wujubihi wal azmu ala fi'lihi idza ta'ayyana. Tsumma qara'a hadal hadis. Kata Imam Ibnu Qayyim, walaupun jihad, maksudnya jihad dengan tangan dan kekuasaan, adalah fardhu kifayah, tetapi setiap mukmin terhitung pertama kali dengan perintah ini, tertuntut, dan dia wajib untuk meyakininya tentang disyariatkannya. Ya. Ibatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sisi hukum jihad. Jadi hukum jihad bisa fardu ain, bisa fardu apa? Kifayah. Jadi tergantung jenis jihadnya. Karena jihad memiliki makna yang luas, memiliki macam yang banyak. Maka dari sisi jenis jihad, kaum muslimin dituntut setiap apa? Orang. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita akan masuk kepada inti pembahasan. Sebab yang tadi ya, artinya mukadimah yang kita akan bahas tentang masalah fikhul jihad. Yaitu jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir adalah dengan empat martabat. Jihad melawan orang kafir adalah dengan empat martabat. Yaitu pertama dengan hati. Bagaimana berjihad melawan orang kafir dengan hati? Dengan cara apa? Bibugdihim wa adamu mahabbatihim wa adamu nasrihim. Jihad melawan orang kafir dengan hati, pertama tidak mencintai mereka dan membenci mereka, tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, tidak menyenangi kekafirannya, tidak menyenangi kesyirikannya, tidak menyenangi kekufurannya. Dan ini hukumnya adalah fardu ain. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Wajibnya setiap mukmin membenci orang kafir. Yang kedua, al-jihadu bil lisan. Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan terhadap orang kafir, yaitu pertama dengan cara mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam dengan hujah dan argumentasi, menjelaskan keindahan Islam, menjelaskan tentang hakikat Islam, menjelaskan tauhid kepada mereka. Dan termasuk di dalamnya membantah syubhat yang mereka lontarkan. Pemikiran-pemikiran yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dibantah. Ini adalah jihad dengan lisan. Dan termasuk mana dengan lisan adalah dengan tangan, tulisan. Ini adalah bagian jihad. Bagi siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Yang ketiga adalah berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta melawan orang kafir, ini pun memiliki makna yang sangat luas. Pertama, membeli persenjataan untuk perang. Di mana dalam hadis dinyatakan, man jahaza ghozian faqad ghoza. Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, maka dia ikut berperang, walaupun dia mungkin sakit atau tidak mampu pergi dengan sendirinya. Yang kedua adalah dengan cara mendanai para dai untuk berdakwah ke negara-negara kafir umpamanya, atau di tempat-tempat yang terpencil penyebaran Islam. Maka ini adalah bagian dari dakwah, bagian dari berjihad dengan harta. Dan setiap perkara yang merupakan bagian dari jihad, termasuk para agnia membeli buku-buku, menyebarkan buku-buku untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ini berjihad dengan harta. Termasuk berjihad dengan harta ini adalah membuat sekolah-sekolah, membangun sekolah-sekolah dengan tujuan untuk membangun generasi yang paham kepada Islam, yang mampu membantah orang-orang kafir. Ini adalah bagian dari jihad dengan harta. Sebab dalam ayat yang tadi jelas, jahidul musyriki nabi amwalikum wa angpusikum wa alsinatikum, hadis Anas. Jihadilah orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dan dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Yang keempat adalah al-jihadu bil-yad, al-jihadu bisayfi wasinan. Berjihad dengan senjata, berjihad dengan tangan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dan poin yang keempat ini yang kita akan rinci hari ini. Sekarang, berjihad melawan orang kafir dengan senjata. Berjihad melawan orang kafir dengan senjata, ijma para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ijma para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tidak wajib kepada setiap individu muslim. Nah, tentang jihad dengan tangan, jihad dengan kekuatan, jihad dengan senjata, selain kita juga memahami tentang kaidah-kaidahnya, maka juga diperlukan memahami sirah, sejarah tentang jihad dengan kekuatan ini. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan tangan secara umum terbagi kepada dua. Atau juga boleh dibagi menjadi tiga. Kita bagi aja tiga biar lebih tafsirnya luas. Yang pertama, jihadu difa. yang dimaksud dengan jihad difa adalah jihad mempertahankan kedaulatan negara. Yang dimaksud di sini kedaulatan negara Islam. Untuk menghalau musuh yang masuk ke negara. Maka itu dinamakan dengan jihad difa. Apabila ada serangan dari negara luar ke negara Islam, maka kaum muslimin dituntut untuk menghalau, mengusir musuh. Dan itu dinamakan dengan jihad difa. Yang kedua yang dinamakan dengan jihad dakwah atau jihad talab. Yang kedua yang dinamakan dengan jihad talab atau jihad dakwah. Yaitu memberikan pilihan kepada orang kafir dengan tiga pilihan. Ud'uhum ilal Islam, au jizyah, awil kitab. Yaitu hakikat yang telah dijelaskan dalam Quran atau sunnah menuntut orang kafir masuk Islam, kalau tidak bayar jizyah, kalau tidak ya diperangi. Maka ini yang dinamakan dengan jihad talab. Yang ketiga adalah jihad al-kharijina an ta'atil amir. Yang ketiga adalah menjihadi orang-orang yang keluar dari ketaatan amirul mu'minin. Ka ahlil bugot, wa kutu'ut tariq. Seperti orang-orang yang melakukan bugot, pemberontak. Yang keluar dari ketaatan amirul mu'minin, memisahkan. Atau yang dikenal di kita adalah hutamu tariq. Orang-orang yang ya, bahasa sininya apa ya? Begal apa? Yang di jalanan mengambil. Hah? Hah? Bukan, bukan. Penyamun ya. Itu yang begal ya apa di jalan mengambil harta orang dipaksa. Ya, perampok-perampok ya. Ini tiga. Sejarahnya jelas. Rafidhah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat di zaman Abu Bakar dan mereka berkumpul di satu tempat diperangi, bugot dari ketaatan. Jadi jihad dengan tangan ada tiga jenis. Jihad difa, jihad talab, ini khusus kepada orang kafir. Ada jihad dengan tangan, dengan senjata, kepada sesama muslim. Dihukum muslim, tapi diperangi. Siapa? Ahlul bugot. Orang-orang yang memberontak. Dan dalam ayat Quran jelas ya. Dalam hadis juga jelas. Dalam sejarah juga jelas. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat kepadanya, menolak. Dan Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Rafidhah, memerangi orang-orang Khawarij. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena keluar dari ketaatan iman. Ahlul bughat. Nah, ini jihad dengan tangan. Jihad dengan kekuasaan. Perlu dipahami bahwa jihad dengan tangan itu memiliki tadarruj. Ada marohilnya, ada tingkatannya. Dan jihad dengan tangan ini yang diwajibkan kepada para nabi itu ternyata tidak diwajibkan kepada seluruh nabi. Banyak nabi-nabi yang tidak diperintahkan jihad dengan tangan, jihad dengan senjata. Nabi Nuh alaihissalam, beberapa nabi, hanya yang dikenal dengan kekuatan adalah Nabi dari Bani Israel. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala menjelaskan dalam Adwa'ul Bayan, fal ghalib nau'an, imal ghalib bisaifi wasinan, imal ghalib bil hujjati wal barah. Wapi mana yaqul wa hadza furida ala jami'il anbiya. Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala mengatakan bahwa kemenangan itu ada dua. Pertama, kemenangan dengan pedang dan tombak. Yang kedua, kemenangan dengan hujah dan argumentasi. Dan yang kedua ini diwajibkan kepada seluruh para nabi, dan seluruh para nabi mendapatkan kemenangan. Adapun berperang dengan tombak dan pedang dengan kekuatan, maka tidak diwajibkan kepada seluruh nabi. Bahkan kita tahu ya, ada nabi yang terbunuh. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Yunus terusir. Tetapi mereka menang. Dengan apa? Bil hujjati wal barah. Hujah dan argumentasi. Nah, maka oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, nabi kita adalah nabi yang syariatnya sempurna. Maka Allah Ta'ala mewajibkan jihad kepada Nabi kita adalah seluruh jihad. Baik jihad bisaifi wasinan ataupun jihad bil hujjati wal barahin. Tetapi jihad dengan kekuatan, maka ada tingkatannya. Dan para ulama mengatakan ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan dilarang berjihad dengan tangan. Dilarang berjihad. Jadi dilarang berjihad oleh Allah Ta'ala. Dilarang. Alam taro ilal ladina kila lahum kufu aidiakum. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, jangan berperang. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kapan itu? Ketika di Mekah, jumlahnya sedikit para sahabat. Dan belum punya kekuatan. Yang kedua adalah marhalatul izin. Yang kedua baru diizinkan. Ada tahapannya. Yang ketiga adalah memerangi orang yang memerangi mereka. Jadi diperangi orang yang memerangi para sahabat. Dan yang keempat baru diperintahkan. Qatilul musyrikin kafa. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adakah hikmah kita memahami perjalanan jihad? Ada. Bahwa ternyata jihad yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat pada waktu itu, tata'alaku bi amroini. Jadi berkaitan dengan dua perkara yang kita juga akan jelaskan nanti dalam syaratnya, Pak. Yang pertama, tata'allaqu bil qudrah wal istita'ah. Yang kedua adalah tata'allaqu bil masalih. Dan ini wajib kita paham. Para pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kalau antum bisa berlogika tentang matematika, agama juga ada logikanya. Harus ya, akal kita itu berjalan. Jangan kita itu kalau mempelajari ilmu dunia, masa Allah jadi punya gelar doktor, MA, S1 paling tidak. Tetapi kalau agama kita SD terus ya. Ini bahaya. Nah, kita lihat. Apa hikmah Allah Ta'ala memerintahkan jihad bil marahil dengan adanya marhalah ini? Maka para ulama mengatakan karena jihad berkaitan dengan dua perkara yang sangat agung. Yang pertama, tata'allaqu bil qudrah wal istita'ah. Karena jihad berkaitan, maksudnya jihad dengan tangan dan kekuatan, berkaitan dengan kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk melawan musuh. Sebab tidak mungkin kalau orang lain menggunakan pesawat terbang, menggunakan pesawat-pesawat tempur, menggunakan tank-tank baja, menggunakan senjata-senjata yang mutakhir, sedangkan kita bawa pisau dapur, bawa ketepel, menjanik, gak mungkin. Yang kedua, wajib dipahami bahwa jihad berkaitan dengan maslahat. Yang diinginkan dari syariat ini. Maka manakala ketika di Mekah selama 13 tahun dan sekitar 2 tahun ketika di Madinah, belum ada dua syarat ini, belum nampak dua hakikat ini, maka tidak diperintahkan jihad. Bahkan ketika datang ke Madinah, orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, maaf, dari orang-orang Yahudi yang mereka bertempat di Bani Nadir, Bani Kunaik, Bani Koinuko, dan Bani Quraidah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka, perjanjian politik tentang keamanan dan kedamaian kota Madinah. Kenapa? Fi halati dha'f. Jadi tidak diperangi. Tidak berperang. Maka ini adalah salah satu bagian dari fiqhul jihad. Jadi diantaranya wajib kita memahami tentang sejarahnya dulu. Jadi tentang sejarah apa? Jihad. Jihad itu punya marhalah. Dilarang. Diizinkan. Memerangi, hanya orang-orang yang memeranginya. Baru yang keempat, diperintahkan untuk jihad tolak. Ini sejarah. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir adalah qawaid wa bawabul jihad. Kaidah-kaidah penting dalam berjihad. Jadi kaidah-kaidah penting dalam berjihad. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan jelaskan beberapa kaidah pentingnya. Tapi tidak akan dibahas semuanya. Yang sangat penting saja. Kaidah yang pertama, inna min syurutil jihad al-qudrah awil istita'ah. Kaidah yang pertama, di antara syarat jihad adalah al-qudrah, kemampuan. Al-quwah wal istita'ah, kekuatan dan istita'ah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sesungguhnya qudrah atau istita'ah merupakan syarat dalam seluruh ibadah, termasuk dalam jihad. Dan yang menunjukkan bahwasanya qudrah atau istita'ah adalah merupakan syarat di dalam jihad dan secara umum dalam syarat ibadah, Allah Ta'ala berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'ah, fattaqullaha mastata'tum. Adapun di dalam jihad secara khusus, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah, laisa 'ala dhufa'i wa 'ala al-mardha wala 'ala alladziina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Yang maknanya secara gamblang, tidak berdosa bagi orang-orang yang lemah atau sakit atau tidak ada harta untuk berangkat perang, dia meninggalkan perang. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak punya perkalan, itu tidak berdosa, dia tidak pergi. Ayat ini menunjukkan bahwa istito'ah ataupun kudroh syarat di dalam berjihad. Dalam surat Al-Fath ayat 17, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang pincang untuk tidak berjihad. Berarti harus ada kudroh istito'ah dalam apa? Dalam berjihad. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari. Dalam ayat ini, orang yang tidak punya alasan tidak berperang berdosa. Tetapi yang punya alasan, punya udur, tidak berdosa. Mafhumu khalafahnya seperti itu. Ini dari sisi ayat. Dari sisi hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Istita'ah. Dan dalam hadis juga dinyatakan, inna fil madinah la aqwaman masirtum min masirin wa la qata'tum min wadin ila ma'akum fih. Fafi riwayah habasakul marodu. Sesungguhnya ada orang-orang yang di Madinah yang mereka tidak melewati jalanan dan tidak mereka melewati lembah-lembah, tetapi mereka bersama kamu dalam pahala. Mereka terhalangi oleh sakit. Berarti apa? Di situ jelas. Nah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad yang sesuai dengan syar'i, manakala kaum muslimin telah memiliki kudrah, manakala kita telah memiliki kekuatan, telah memiliki kemampuan, yang kemampuan tersebut tentunya bukan harus lebih, bukan harus menyamai juga, tetapi kemampuan itu diprediksi akan menyamai dan tidak menjadikan kita masuk kepada ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Sebab yang dimaksud dengan kekuatan tidak perlu sama. Sebab kita tahu di dalam sejarah tentang kisah dalam perang Badar, 300 berlawan 1000. Dalam perang Ahzab, perbedaan jumlah sangat jauh antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka wajib kaum muslimin untuk mempersiapkan persenjataan, untuk memiliki persenjataan. Maka para ulama telah menjelaskan tentang syarat ini. Berkata Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Wa adamu qitalina lil kufar fi hadal waqti li adamil qudrah al aslihati allati dhahaba asruha indahum fillati bi aidina. Beliau mengatakan, adapun penyebab hari ini kita tidak memerangi orang-orang kafir karena tidak adanya kemampuan senjata yang bisa kita menyamai mereka dan bisa kita untuk menyerang mereka. Sebab kata beliau dalam kalimat yang lain, apabila kaum muslimin melakukan jihad, berperang, lalu tidak sesuai dengan kondisi muslim yang ada, maka itu adalah termasuk mencelakakan diri. Dia berkata, nahnu ma'muruna bil jihad, walakin hal nahnu ma'murina bil jihad ilam yakun indana minal aslihati ma'in da'aduwina walala li'ana hadha min babi ilqa'in nafsi ila tahluka lakin yajibu anasta'id hatta nukima wajibal jihad li'ana ma la yatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, kita diperintahkan untuk berjihad. Tetapi apakah hari ini kita diperintahkan untuk berjihad sedangkan kita tidak punya senjata seperti senjata yang mereka miliki? Beliau mengatakan tidak. Karena apabila dilakukan, maka hal itu termasuk kita mencelakakan diri. Tetapi yang wajib bagi kaum muslimin sekarang adalah mempersiapkan untuk tegaknya jihad. Sebab kata beliau, sesuatu yang tidak akan tegak dengannya kecuali sesuatu tersebut, maka mengadakan sesuatu tersebut adalah wajib hukumnya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan para ulama. Kemudian penjelasan yang selanjutnya, apa perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala? Al-uddah, artinya persiapan. Saya jelaskan di sini. Ada dua persiapan yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin di dalam memerangi orang-orang kafir. Jadi dalam memerangi orang-orang kafir. Yang pertama adalah al-uddah ma'nawiyah. Yang kedua adalah al-uddah madiyah, hissiyah. Perlengkapan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin ada dua. Yang pertama, persiapan dari sisi maknawi, yang dimaksud adalah keimanan, ketakwaan. Jadi keimanan, ketakwaan. Lihat ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Al-Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, dalam jilid yang ketiga ayat 400, halaman 412-413. Beliau mengatakan, kaum muslimin di dunia hari ini memiliki tiga masalah besar. Jadi kaum muslimin hari ini memiliki tiga masalah besar. Masalah yang pertama, beliau mengatakan, dhaful muslimin fi aktori dunya fil adadi wal udad fi muqawamatil kufar. Beliau mengatakan, yang pertama, masalah kaum muslimin yang dihadapi adalah lemahnya kaum muslimin dari sisi jumlah. Kenapa? Berdasarkan data statistiknya, penduduk dunia ini adalah 6 miliar lebih. Kaum muslimin cuma 1 miliar lebih dan orang kafir 5 miliar lebih. Berarti 1 berbanding 5. Ini dari sisi apa? Jumlah. Wal udad, dan dari sisi perlengkapan yang dimiliki dari persenjataan. Lalu beliau mengatakan, apa jalan keluarnya? Maka beliau mengatakan, faqad bayyana anal ilaja dha'fi an muqawamatil kufari innama huwa bisidqi tawajjuh ilallah wa quwwatil imani bihi wa tawakkuli alaihi li anallaha ta'ala qawiyyun ajiz qahirun likulli syai'in. Faman kana min hizbihi ala haqiqah la yumkinu an yaglibahul kuffar. Beliau mengatakan, maka Allah Ta'ala dalam Quran telah memberikan jalan terbaik, telah memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu apa? Dengan menyatakan dan menjelaskan bahwa kuat keimanan, tawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi artinya dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebab kemenangan. Lalu beliau menyebutkan, tidaklah kita tahu Allah Ta'ala menolong para sahabat dalam perang Badar. Tidaklah kita tahu Allah Ta'ala menolong para sahabat dalam perang Ahzab, dalam perang Hunain, dan dalam sekian peperangan. Kenapa? Lisidki tawajuhim ilallah wa tawakulihim ilallah wa kuwati imanihim billah. Karena mereka betul-betul beribadah menghadap kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ketaatan. Kekuatan dari sisi keimanan mereka dan tawakal mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, maka saya jelaskan di sini, di dalam makalah ini, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan dan pertolongan bagi orang-orang bertakwa, bagi ahlu tauhid dan para pengikut sunnah. Maka Nabi SAW di dalam berjihad pun tidak membiarkan orang menyekutukan Allah. Dan saya nukilkan di sini adalah kisah tentang Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika Syam dijajah oleh tentara-tentara dari Tatar. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana saya sebutkan dalam makalah ini, ketika ahlu Syam itu terlihat mereka menyekutukan Allah, mendatangi kuburan-kuburan, menyembah kuburan, maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan orang-orang yang sepertinya dan orang-orang yang sejalan dengannya tidak membawa dulu bendera perang. Jadi mereka tidak menyerukan perang pada waktu itu. Maka ketika terlihat mereka telah meninggalkan syirik kepada Allah dan bertauhid kepada Allah, lalu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka kami membawa panji perang. Lalu beliau mengatakan, setelah kami melihat bahwa orang-orang yang di belakang kami ini adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti sunnah, maka kami melihat kemenangan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Ini adalah uddah imannya. Yang kedua adalah uddah hisiyah, madiyah, persiapan dari sisi material. Dan para ulama menjelaskan, dan saya menjelaskan di sini ada dua. Yang pertama adalah uddah basyariyah. Jadi pertama adalah orangnya harus pandai berjihad, harus pandai berperang. Ya. Yang kedua adalah uddah dari sisi senjatanya. Ya. Jadi ini harus lengkap. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Kudroh. Jadi kudroh istitoah. Itu syarat yang pertama. Jadi tidak sembarangan kita berjihad. Yang kedua, faedahnya, yang kedua adalah al-jihadu tabi'un lil maslahah. Kaidah yang kedua dalam berjihad, bahwa jihad itu mengikuti maslahat. Yang dimaksud dalam kaidah yang kedua ini, bahwa jihad harus sesuai, harus sejalan dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh jihad. Tujuan jihad secara umum ada beberapa poin dan saya juga telah menjelaskan di sini. Pertama adalah liiqamati kalimat Allah fi hadhihi dunya. Pertama adalah untuk menegakkan kalimat Allah di dunia ini. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimat Allah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Jadi tujuan yang pertama untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Yang kedua, tujuan dari jihad adalah nasrul madlumin. Tujuan dari jihad adalah untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahliha." Tujuan yang kedua dari jihad adalah untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Yaitu untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Dan di antara tujuan jihad adalah menolak kedzaliman dan kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu saya akan berikan gambaran dari tadi, apakah jihad itu dzalim atau enggak, atau jihad itu rahmah. Saya akan berikan satu gambarannya. Bumi ini milik siapa? Milik Allah. Allah yang menciptakan bumi, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, dan Allah yang menurunkan aturan bagi manusia. Kalau saya berikan contoh, saya punya 10 hektar tanah milik saya. Saya kasih contoh di sini, teman-teman saya pingin tinggal di tempat saya. Jadi pingin tinggal di tempat saya yang 10 hektar ini. Datang Pak, siapa? Pak Adna. Beliau, Pak Ustadz, saya pingin tinggal di tempat Bapak. Boleh, kata saya, dengan syarat ikuti peraturan. Bayar, nyewa tanah, jangan melakukan ini dengan itu. Oke, ya silakan. Datang lagi Bapak yang kedua, Pak siapa? Hah? Wadirin. Nah. Bapak yang kedua ini datang ke saya. Pak Ustaz, saya ingin tinggal di tempat Bapak. Iya, ikuti peraturan. Dia juga ikut. Iya, saya silakan. Datang Bapak yang ketiga, Pak siapa? Pak Eko, orang Jawa berarti. Pak Eko orang Jawa. Kata Pak Eko, Pak Ustaz, saya ingin tinggal di sini. Ya, kata saya, iya, ini peraturan. Dia bikin rumah, peraturannya itu. Datang Bapak yang keempat, Pak siapa? Hah? Pak Kokon, Pak Purkon. Pak Purkon datang. Pak Ustaz, saya tinggal, boleh? Boleh. Tapi Pak Purkon ini gak mau bayar. Maaf ya, contoh aja. Gak mau bayar. Bikin kericuhan di situ. Lalu saya diusir. Dolim gak? Hah? Dolim gak? Saya bilang ke Pak Eko, tadi Pak dua bapaknya tadi, saya bilang usir itu orang. Kenapa? Bikin kekacauan. Dolim atau enggak? Enggak. Ya. Sepintas mungkin dolim, tapi kalau kita mendalami tidak dolim. Kenapa? Kita akan menciptakan kedamaian tempat itu. Membikin stabil tempat itu. Nah, dunia juga ini sama. Bahwa dunia ini kalau pengin tentram, dunia ini kalau pingin apa? Sejahtera, maka orang kafir berikan tiga pilihan. Pertama, imma dia masuk Islam, kalau tidak berikan dia jizyah agar dia tidak membuat kekacauan, ikat dengan perjanjian dengan jizyah ini. Kalau tidak, usir, diperangi. Sekarang kita bertanya, orang yang membunuh dibunuh, rahmat atau zalim? Orang yang membunuh dibunuh, rahmat atau zalim? Bagi orang yang berpikir rahmat. Kenapa? Sekian ribu orang masih hidup dengan sebab mati orang ini. Mencuri, dipotong tangan, rahmat atau tidak? Rahmat. Kenapa? Harta manusia terjaga. Ini rahmat, dinu rahmat. Jadi harta berperang pun rahmat. Bagaimana rahmatnya? Didakwahi dulu sebelum berperang. Itu rahmat. Nanti kita akan sebutkan kaidahnya. Jadi ini gambaran bahwa perang itu tidak boleh. Dan dalam buktinya, kita buktikan. Dalam buktinya, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan ini. Hatta orang yang mengingkari tentang perang itu zalim. Tidak ada. Ya kita buktikan saja. Sekarang ketika ada, maaf ya, ketika ada isu dan gejolak tentang terorisme, kenapa dibunuh? Karena demi rahmat ya, untuk manusia yang lain. Salah satu contoh, ini artinya apa? Bahwa jihad adalah rahmat. Nah, maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dalam kaidah yang kedua, bahwa jihad tabi'un lil maslahah. Jihad ini mengikuti maslahat yang diinginkan oleh agama ini, oleh syariat ini. Untuk apa? Menjaga agama Allah, menjaga nyawa kaum muslimin, menolak setiap kedzaliman, menjaga keimanan. Nah, apabila jihad yang dilakukan ini menyelisihi maqasid ini, tujuan-tujuan ini menunjukkan jihad bukan syar'i. Paham gak ini faedahnya? Jadi apabila jihad itu tidak sesuai dengan maslahat yang diinginkan, menunjukkan jihad itu bukan syar'i. Sebab kalau syar'i mesti mendatangkan maslahat. Kenapa? Karena agama datang untuk mendatangkan maslahat dan untuk menolak madharat. Lijalbil masalih wadabil mafasid. Nah, kita lihat ungkapan para ulama. Jadi agar apa yang saya katakan itu bukan perkataan saya, tetapi perkataan para ulama. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala, "Wal jihadu bil yadi wassilah yattabi'ul maslah. Kama kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadana wa wada'a haitsu kanat maslahah." Wa haraba haitsu ittadat maslahah fa'alal muslimina an yasluku hadiyahu wa tashawwaru fi amrihim wa ya'lamu ma fi kulli waqtin ma yunasibuhu wa ma yuslihuhu lahu. Ini perhatikan. Karena kita berbicara tentang hujah ini. Ya. Ya, yang mungkin sebelumnya keliru ya kita sekarang sedang belajar itu masalah. Kita lihat. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan, jihad dengan tangan senjata itu mengikuti maslahat. Sebagaimana dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dulu dengan orang-orang Yahudi, mengadakan perjanjian suaka politik, perjanjian politik tentang kedamaian kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi juga ketika maslahatnya itu ada. Maka atas kaum muslimin hari ini adalah untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk saring bermusyawarah di antara mereka. Maka hendaklah kaum muslimin hari ini untuk berjihad sesuai dengan maslahat yang timbul bagi umat ini. Jadi harus mengikuti apa? Masalah. Maka kita mengetahui hari ini apa-apa yang dilakukan oleh sebagian para pemuda kaum muslimin yang dinamakan oleh mereka jihad padahal bukan jihad. Terbukti ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan orang kafir semakin takut kepada Islam dan kepada kaum muslimin, dan bukan semakin merdeka negara-negara Islam, tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang terjadi di dunia Islam hari ini. Afghanistan, Irak, Palestina, dan negara-negara Islam semakin sempit akibat jihad yang tidak sesuai dengan syariat. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita buktikan. Ketika gejolak-gejolak itu ada, yang dulunya saudara-saudara kita yang kaya itu mampu bersedekah, berimpak ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Ternyata ketika ada isu yang dibikin juga oleh musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin tentang isu terorisme ini, maka sekarang orang tidak bisa memberi, menolong saudaranya kecuali dengan persyaratan yang begitu banyak. Jumlahnya juga harus diukur. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mendatangkan maslahat. Padahal tujuan dari jihad meninggikan agama Allah, bukan semakin terhinakan. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, mengikuti maslahat yang diinginkan, yang diinginkan oleh agama ini. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, innallaha lam ya'dan bima katalahum bil kitali walakana lahum syaukah yatamakkanu nabiha anil kitali bima kata. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah tidak mengizinkan Nabi SAW dan para sahabat untuk berperang di Mekah, karena ketika di Mekah tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka Allah melarangnya dan tidak mengizinkannya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat agung, bahwa jihad harus sesuai dengan maslahat yang diinginkan. Yang ketiga, di antara syarat jihad adalah al-jihadu bi'idni waliyil amr ma'a waliyil amr birran kana aw fajiran. Yang ketiga, di antara kaidah jihad, bahwa jihad harus seizin waliul amr, harus seizin khalifah atau amirul mukminin, harus seizin hakim. Jadi jihad dengan pedang dan tombak, jihad menuntut orang kafir untuk masuk Islam, itu bukan dengan pemimpin organisasi atau pemimpin jamaah tertentu. Jihad mesti dengan amirul mukminin. Dan persyaratan ini dala alaiha alkitabu wa sunnatu wal ijma wal aqlu sahih. Persyaratan jihad mesti dengan izin dan bersama pemimpin adalah Quran, sunnah, kemudian ijma, kemudian akal yang sehat. Kita lihat ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, surat At-Taubah ayat 43. Afallahu anka liman adzinta lahum hatta yatabayyana lakum annalladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Lihat di dalam ayat ini syahidnya liman adzinta lahum. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum berjihad dengan seizin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu dia adalah sebagai amir, sebagai nabi dan sebagai pemimpin kaum muslimin. Dalam surat At-Taubah ayat 44-nya. Wala yasta'dinukal ladina yu'minuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Yasta'dinuka. Mereka meminta izin kepadamu. Jadi antara berangkat dan tidak, izinnya kepada iman. Dalam surat At-Taubah ayat 93. Innama sabilu ala ladina yasta'dinuka wahum agniya. Jadi jelas dalam ayat ini menunjukkan izin kepada imam. Dalam surat At-Taubah ayat 83. Irza'akallahu ila ta'ifatim minhum fasta'danuka lil khuruji faqul lan tahruju ma'ya abada walan tuqatilu ma'ya adua. Di dalam ayat ini jelas juga fasta'dinu, mereka meminta izin kepadamu. Dalam surat An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Syahidnya di sini hatta yasta'dinu, sehingga mereka meminta izin kepadanya, maksudnya amir. Kemudian dari sunnah hadis Abdullah bin Abbas, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stanfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan oleh imam untuk pergi, maka pergilah. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihadukun haji, jihad kalian adalah haji. Kemudian Abdullah bin Umar, dia dua kali menawarkan dirinya untuk berjihad. Ketika belum umurnya sampai, pergi, pulang-pulang lagi. Sehingga dalam perang Khandaq ketika umurnya telah 15 tahun, maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk berjihad. Berarti izin jihad kepada siapa? Imam. Dan Imam Hasan Basri mengatakan, arba'un mi amril Islam ila sultan, al hukmu wal qai wal fai'u wal jihad wal jum'ah. Di mana Imam Hasan Basri berkata, empat urusan Islam yang merupakan hak peto imam. Jadi hak imam ini. Yang pertama adalah hukum tentang kisos, ranjang, potong tangan, fai, pembagian harta, fai. Kemudian jihad dan jum'ah. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala berkata, telah lewat dari zaman ke zaman bahwa jihad berjalan bersama imam yang fajir ataupun imam yang bir, imam yang adil. Jadi ini adalah merupakan ijma para ulama. Jadi merupakan ijma para ulama bahwa jihad adalah bersama amir. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dari sisi aqlus sahih, al-qiyasus sahih, adapun dari sisi akal yang sahih, maka kita lihat ungkapan imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa amrul jihadi mauqulun ilal imami wajtihadihi." Dia mengatakan adapun urusan jihad maka itu diserahkan kepada imam dan ijtihadnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imamu junnatun yuqatilu man wara'ahu." Yang akan memberikan suaka politik, perdamaian dan penjagaan adalah imam. Maka tidak mungkin ya. Kalau tiba-tiba jihad tidak imam, tidak mungkin. Sebab yang mengetahui batasan-batasan mereka. Yang mengetahui batasan-batasan adalah apa? Mereka. Nah, lalu timbul pertanyaan. Siapakah imam yang berhak tadi menyerukan perang? Para ulama mengatakan al-imam, imam yang hak, yang kita wajib taat kepadanya dan berperang dengannya secara global adalah apa? Man lahu kudroh wal quwah wasultan wastatabalahul amru. Yang dimaksud dengan imam yang hak adalah imam yang memiliki kekuatan, yang memiliki syaukah dan yang memiliki teritorial. Bukan imam di bawah tanahnya, bukan imam yang sembunyi-sembunyi bohir imamnya. Lahu kudroh, lahu sultan, punya kekuasaan teritorial wilayah. Wastatabatalahul amr, kemudian juga stabil di tangannya politik, aman, semua orang tunduk padanya, tunduk pada kekuasaan, maka itu dinamakan dengan imam hak. Apabila dia mukmin tentunya. Ini kita berbicara tentang imam mukmin. Maka itu yang dinamakan amir. Adapun imam-imam yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tidak tahu namanya, yang kadang-kadang sama atasan kita disembunyikan namanya, disamarkan namanya, disamarkan tempatnya, maka ini adalah imam yang tidak boleh kita membaiat kepadanya, taat kepadanya, dan tidak boleh juga kita berperang di bawahnya. Sebab ini akan menciptakan kekacauan, bukan menciptakan kedamaian. Dan dalam poin ini perlu kita pahami, ibadah itu ada dua. Kalau kita lihat, ada ibadah yang mungkin dilakukan oleh setiap individu, ada ibadah yang mesti dengan kekuatan ditegakkannya. Islam ini hudud, ranjang, kisos gak boleh. Ustadz umpamanya tiba-tiba mengkisos, gak bisa. Ketua kampung tiba-tiba yang tidak punya apa-apa, enggak boleh. Siapa? Imam. Jihad juga imam. Jadi kalau sekarang belum ada, ya kita bersabar mencari sebab-sebabnya dan menempuh sebab-sebabnya agar datang seorang pemimpin yang memiliki keberanian, yang menegakkan agama Allah di muka bumi, melaksanakan agama Allah di muka bumi. Kenapa wahai para pemuda, kita mesti melaksanakan sesuatu yang kita tidak mampu? Banyak amalan yang kita kerjakan. Dan wajib kita pahami dalam kaidah ini juga, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita melalui 7 tingkatan, 7 marhalah. Pertama, mengajak kita kufur, kalau tidak bisa diajak untuk melakukan bid'ah. Kalau tidak bisa diajak untuk melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa diajak untuk terus-menerus dalam dosa kecil. Ini 4 marhalah. Yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim, berlebih-lebihan di dalam yang boleh. Yang ke-6, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kata beliau? Yaitu apa? Al-hudu alal marjuh watarkul roji. Dimana orang bersungguh-sungguh dan mencari-cari amalan yang derajatnya di bawah dan meninggalkan amalan yang sesungguhnya utamanya lebih besar. Apa keutamaannya lebih besar? Satu contoh, maaf ya. Terkadang para bapak bertanya, amal apakah yang bisa disampaikan untuk yang mati? Tetapi para bapak jarang bertanya, amalan apa yang paling bermanfaat buat saya? Padahal bukan berarti tidak ada amalan yang sampai kepada yang mati, tapi ini talbisul iblis. Apakah bapak merasa yakin punya amal yang sehingga perlu diimpakan untuk orang lain? Udah yakin belum? Apakah amal bapak semuanya udah diterima di sisi Allah sehingga akan dihadiahkan kepada orang lain? Kita juga mesti bertanya itu dulu. Gitu. Banyak orang yang habis-habisan untuk bapaknya yang telah mati, dirinya tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah. Itu tablisul iblis. Padahal semestinya dia beribadah dengan yang baik, setiap kebaikannya walaupun tidak diniatkan akan mengalir kepada bapaknya. Itu tablisul iblis. Sekarang para pemuda, kenapa kita berbicara tentang pemerintah kita? Kenapa kita menjelekkan pemerintah kita? Bagaimana kalau kita membenarkan dulu kita? Sebab apa? Perintah kita itu zalim. Saya tidak menuduh orangnya. Pemerintah kita itu zalim, itu akibat dosa kita. Bukankah dalam hadis-hadis dan ayat-ayat sangat jelas ya, bahwa penyebab pemimpin kita tidak berjihad, tidak melaksanakan hukum Allah, dan sebagainya adalah akibat dosa kita juga. Sebab dalam ayat dijelaskan, demikianlah kami menguasakan orang yang zalim kepada kalian dengan sebab apa yang kalian perbuat. Ini sangat jelas. Jadi di sini makhluknya yang harus kita pahami gitu. Jihad. Jadi ada amalan-amalan yang tidak bisa kita sendirian gitu. Wajib dilakukannya dengan orang yang memiliki sultah kekuatan. Dan kita tidak berdosa. Oleh sebab itu dalam hadis-hadis jelas ya, bahwa apabila terjadi masa-masa seperti itu, maka ya kita meminta kepada Allah hak kita dan hak sultan pemimpin kita tunaikan kepadanya. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat yang sangat penting, dan ini saya arahkan kepada apa yang terjadi hari ini. Wa min qawaidil jihad tamayyuzu as-suhub. Tamayyuzu as-suhub. Di antara kaidah dalam berjihad, bahwa harus jelas medan perangnya. Terpisah antara tentara Islam dengan tentara kafir. Nah, kaidah ini akan membantah orang-orang yang melakukan jihad di negara-negara Islam. Mereka menamakannya jihad. Sehingga yang terbunuh orang-orang Islam. Jadi jihad ini harus jelas. Mana teritorialnya, mana tempatnya, mana hududnya. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 25. Ini jelas. Bahwa di dalam surat yang ke 48 ayat 25, bahwa Allah Ta'ala mengatakan, menjelaskan, kenapa para sahabat tidak berperang di Mekah. Kenapa? Karena secara otomatis kaum muslimin ada di daerah situ dan hidup di sekitar kaum musyrikin Quraisy. Maka dengan hikmahnya sebelum jihad diperintahkan hijrah, sehingga terpisahnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sehingga kaum muslimin terpisah, barulah ada perintah perang memerangi orang-orang musyrik. Jelas. Maka sangat batil, sangat keliru apabila orang menamakan jihad di daerah-daerah itu adalah negara Islam, daulah Islam, tempat kaum muslimin, lalu mereka menamakannya itu jihad. Enggak. Bahkan para ulama berbicara tentang hukum orang Islam yang dijadikan tameng oleh orang kafir. Para ulama berbicara tentang hukumnya. Apalagi ini tidak ada kejelasan. Siapa orang kafirnya? Bahkan yang dianggap orang kafir juga orang mukmin, dan yang dibunuh juga orang mukmin. Ini kan semakin kacau ini pemikirannya. Semakin tidak jelas. Para ulama membahas tentang orang-orang yang dijadikan tameng oleh musuh. Boleh enggak dibunuh? Jadi kalau ada orang-orang yang ditangkap oleh orang kafir, ditawan, lalu disimpan di depan, mau tidak mau kita akan menyerang dan harus terbunuh saudara kita. Maka dalam perkataan para ulama yang saya ringkas, mereka mengatakan pada asalnya tidak boleh. Tetapi kalau kita udah berkecamuk perang dan berhadapan, maka para ulama mengatakan dengan mengumpulkan seluruh perkataan para ulama, dengan semampu mungkin kita menyerang musuh dan untuk tidak mengarahkan panah ataupun senjata kepada saudara kita. Tetapi apabila tidak mampu dan tidak mungkin kecuali harus dibunuh dulu saudara kita, faqalu jaiz. Maka mereka mengatakan boleh dikalak seperti itu. Jadi marhalahnya juga sangat ini. Kata orang yang dibikin tameng. Sekarang orang belum dibikin tameng, dibunuh gimana? Saudara-saudara kita. Wanita-wanita yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang tidak berdosa pada mati. Gimana? Ini bukan jihad jelas. Ini bertentangan dengan tujuan jihad. Ini batil. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Al-Qaidatul Khomisah. Kaidah yang kelima. Qala ulama la yakunu jihadu talab ila ba'da da'wah. Kaidah yang kelima, tidak ada jihad talab, artinya menuntut orang kafir untuk masuk Islam, kecuali setelah didakwahi. Jadi harus sampai dakwah kepada mereka. Tidak ada jihad talab kecuali setelah didakwahi. Nah, ini dalilnya jelas ya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu peperangan, itu perang Hunain, perang Mu'tah, lalu dia diberikan bendera, lalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ala aisyai'in nahnu nuqatiluhum. Maka kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada apakah kami memerangi mereka? Qala ud'uhum ilal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaklah mereka kepada Islam. Wa fi riwayatin ud'uhum ila kalimati la ilaha illallah. Serulah mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Fa in qabalu kafu anhum, apabila mereka menerima maka jangan diperangi. Berarti didakwahi dulu sebelum diserang. Sampaikan dulu hujah. Dan kita tahu Nabi SAW menulis risalah kepada pembesar Rum. Nabi SAW menulis risalah ke pembesar Parsi sebelum terjadinya peperangan. Apabila tidak menerima, ajaklah untuk jizyah. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Ya, mungkin orang bertanya, bagaimana tentang jizyah hari ini? Para ulama menjelaskan, jizyah diberlakukan oleh kaum muslimin ma'al kudroh. Jadi jizyah pun dilakukan oleh kaum muslimin apabila pada kaum muslimin ada kekuatan untuk menarik jizyah. Kalau tidak ada kekuatan seperti hari ini, maka orang kafir hanya diizinkan bertetangga saja, dan mereka tidak bayar jizyah. Walaupun ya, dan itu kondisi-kondisi tertentu. Ini lihat perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Inna al-mukhalifata lahum la takunu illa ma'a zuhuruddin wa uluhi kal jihad wa ilzamu bi jizyati was-sigari falama kana al-muslimuna fi awalil amri du'afa lam tushra'u al-mukhalafata lahum falama kana falama kamuluddin wa dhahara wa ala syar'a dzalik. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jadi orang-orang yang menyelisihi mereka, ya, jadi menyelisihi, tidak mengikuti, itu tidak dijihadi dan tidak diperintahkan harus membayar jizyah ketika kaum muslimin itu lemah. Nah, ketika Nabi SAW di mana? Di Mekah. Tidak diperintahkan jihad, tidak diperintahkan apa? Jizyah. Ketika Nabi SAW di Madinah, apakah jizyah diperintahkan di awal pertama? Tidak. Jizyah itu tidak diperintahkan di awal. Tetapi Nabi SAW berdamai dengan orang Yahudi. Tidak dijihadi, tidak diperintahkan bayar jizyah, tapi bertetangga. Nah, berarti hari ini juga sama. Sebab perjalanan Islam sama. Kita harus mengikuti sunnah dalam sholat. Kalau para bapak berwudu harus sama dengan sunnah, jihad pun harus sama. Kalau sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, maka demikian juga jihad harus sama prakteknya. Kaifiah dan perjalanannya harus sama. Kenapa kita sekarang membedakan kalau sholat mengikuti sunnah, kalau jihad enggak? Dan yang paling anehnya, para pemuda ini, saya sampaikan dan ini tambih, kalau ditanya apa hukumnya makan daging unta, tanya aja para ulama. Apa hukumnya bersentuhan dengan istri, tanya para ulama. Apa hukumnya wanita yang keguguran baru 3 bulan, apakah dia harus dihitung istihalah ataupun nifas, tanya aja para ulama. Kalau berbicara tentang jihad, dia mengatakan, saya adalah orang yang paling tahu tentang jihad. Gimana ini paling aneh para pemuda ini. Padahal ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita menghitung-hitung berkaitan dengan wudu, lebih mudah mungkin ketimbang sekarang kita berbicara tentang masalah nyawa, tentang masalah maslahat madorot, menimbang tentang kekuatan, kemudian fakih bagaimana menimbangnya. Kan ini hanya ulama. Kenapa berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah wudu, pembatal sholat, pembatal wudu, bertanya para ulama. Kalau jihad, dia berfatwa sendiri. Ini kan kacau. Ini kacau. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-6. La yuqatilu ahlil kufri illa min ahlil harbi. Poin yang ke-6. Tidak diperangi orang kafir kecuali orang-orang yang layak diperangi, ahlul harbi. Ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala untuk tidak diperangi. As-sibyan, wan-nisa, wasyaihul kabir, waman taroka ma'rokah itiko an-nafsi. Di antara orang-orang yang tidak boleh diperangi dalam peperangan, wanita, anak kecil, orang tua. Yang keempat, kata para ulama, orang-orang yang tidak masuk kepada peperangan dan memisahkan diri dari peperangan, menyelamatkan dirinya, tidak mau berperang. Maka lihat di dalam poin ini bahwa orang kafir diperangi tidak semata-mata karena kafirnya, tetapi apa? Karena madarat yang ditimbulkannya. Jadi ini jelas ya. Dilarang memerangi anak kecil, membunuh anak kecil, wanita, ya kecuali apabila wanita itu masuk dalam peperangan dan membantu perang, maka baru kata para ulama dia bisa apa? Diperangi. Kemudian orang yang diperangi dari orang kafir itu bukan al-kafir dimi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'man. Kemudian orang kafir yang diperangi oleh kita adalah bukan kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang memberikan jizyah, yang diam di negara Islam, dia tidak menerima Islam, diberikan izin tinggal dan memberikan bayaran. Para ulama ikhtilaf tentang bayarannya apa? Ada yang mengatakan 1 dinar, 1 tahun. Jadi 1 tahun 1 dinar berarti 4,5 gram kali 250 sekarang berarti berapa? 1 juta. Itu kalau terjadi lah. Demi. Yang kedua adalah kafir muahad, yaitu orang-orang yang kafir yang dalam perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga adalah kafir musta'man, artinya orang-orang yang diberikan keamanan suaka politik oleh pemimpin kaum muslimin, seperti umpamanya dubes umpamanya, ataupun orang yang datang diberikan jaminan tidak boleh dibunuh. Sebab Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh kafir muahad, maka ia tidak mendapatkan manisnya surga. Jadi dalam kaidah yang ketujuh ini menunjukkan tidak seluruh orang kafir dibunuh. Tadi batasannya jelas kan? Itu sembarangan. Kaidah yang terakhir karena habis ya untuk apa? Kaidah-kaidah yang penting ya. Tidak diperangi satu daerah yang ditegakkan padanya sholat dan dikumandangkan syiar-syiar Islam adzan. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan memerangi satu kaum, maka beliau menangguhkan sampai datangnya waktu subuh. Maka apabila ia mendengar suara adzan dan dikumandangkan suara adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengepung dan menyerangnya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, maka kaidah yang ketujuh ini kembali kita menekankan, maka sangat aneh orang-orang yang menamakan jihad di negara yang betul-betul dikumandangkan syiar Islam, bahkan sebagai dasar pokok adalah Islam, seperti Saudi Arabia dan beberapa negara. Mereka melakukan pemberontak apa? Kericuhan-kericuhan dan mereka menamakannya itu jihad. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerang satu daerah, maka beliau itu menangguhkan ya, sehingga beliau itu mendengar suara adzan. Apabila mendengar suara adzan di pagi hari waktu subuh, maka beliau tidak jadi untuk menyerangnya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sampai di sini dulu. Nanti ba'da duhur di sekitar pukul 1.30 atau kurang, kita akan teruskan kembali dan sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap bermanfaat untuk pemahaman jihad yang mulia ini. Wa akhiru da'wana.